ya. Nanti seminggu ke depan coba nih, saya kasih tips kalau mau. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa beribadah lebih baik, kan gitu. Minggu ke depan tidak ada lagi makanan berbasiskan tepung yang Anda makan. Yang kedua, semua makanan minuman yang mengandung gula, pasir. Yang ketiga, seminggu ke depan, kalau bisa sih, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman stop makan nasi putih. Tapi kalau memang pengen tetap makan nasi putih, nggak apa-apa. Saya kasih dispensasi. Nasi putihnya satu sendok makan. Coba dikerjain. Kerjanya dulu, nanti maksudnya nanti teman-teman akan lihat badannya enak banget. Yang terakhir, semua produk yang diolah dengan menggunakan minyak goreng.